tak pernah bisa untuk menjadi mimpi dalam lelapku. Saat semua mulai jauh, namun kau memberi harapan padaku. Dalam taman mimpiku ini, aku takkan pernah kau miliki. Karena kini ku tahu aku tak bisa menjadi cinta sejatimu. Maafkan aku, aku tak mampu. Maafkan aku, aku tak. Takkan pernah kau miliki, karena kini ku tahu aku tak bisa menjadi cinta sejatimu.